الدم سرور قلوبنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد كتاب جدا كتاب قول مبين رسالة الشيخ محمد بن صالح الثاني بن عبد الرحمن كتاب لامي bab yang waktu itu sudah kita bahas sedikit bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi ligayrillah yang bawa kitab isinya 226 halaman 226 bab tentang tidak boleh menyembelih haram menyembelih karena Allah, menyembelihnya karena Allah. Bab yang lalu menyembelihnya bukan karena Allah, jelas ini haram, syirik, bisa masuk ke dalam syirik. Ini menyembelih karena Allah, tapi bimakanin yudbahu bihi ligairillah, di tempat di mana tempat tersebut digunakan untuk menyembelih hewan untuk selain Allah. Ya, lihat. Jadi hanya sekedar tempat. Hanya sekedar tempat, tidak boleh. Ya. Saya sembelih ayam saya sembelih kambing saya karena Allah. Dengan niat karena Allah, dengan nama Allah, bismillah. Tapi saya sembelih di bawah pohon besar, di samping batu besar, di pantai selatan, di mana tempat-tempat tersebut biasa dipakai orang untuk menyembelih pada selain Allah. Tidak boleh. Ya. Ini menunjukkan bahwa tauhid kepada Allah, tauhid kepada Allah tidak boleh tercampur sedikit pun, walaupun sekedar tempat. Walaupun sekedar tempat. Ya. Bandingkan dengan sholat, ya, di situ tuh kemarin dipakai judi atau dipakai zina. Nah, sekarang tempat itu kita pakai sholat, boleh? Enggak ada larangan, enggak ada larangan, ya. Tempat itu kemarin maksiat, sekarang taat, enggak masalah, enggak masalah. Kalau berupa amal, tapi berupa tauhid, yaitu penyembelihan karena Allah, tidak bisa. Ya, ini menunjukkan bahwa tauhid adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Sangat disayangkan kalau ada saudara-saudara kita yang semangat mendakwai kaum muslimin untuk sholat, untuk berjamaah di masjid, untuk memanjangkan jenggot, untuk sedekah dan seterusnya, dan ini semua baik, tetapi meninggalkan dakwah tauhid sangat disayang. Ya. Tentu itu baik mengajak sholat, berjamaah di masjid, memanjangkan jenggot, sedekah dan seterusnya. Tetapi meninggalkan kebaikan yang jauh lebih besar, maka ini bentuk tafrit, penyanyian. Ya. Kemudian bab ini disambungkan dengan bab yang isinya berupa firman Allah. Jadi kebiasaan Syekh Ahmad bin Abdul Wahab, sebagaimana kebiasaan Imam Bukhari, sebagaimana kebiasaan imam-imam lain, terutama Imam Bukhari, ya, membuat bab berupa ayat. Ya. Bab qaulillah, ya, bab tentang firman Allah. Intan surullah yang surkum. Ini bab yang terdapat dalam surat At-Taubah 108. Ya. Ayat yang menceritakan tentang Masjid Dirah. Masjid Dirah. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, mari kita lihat. Beliau bawakan syahidnya, yaitu la takum fihi abadan. La takum fihi abadan. Kitabnya langsung kepada Rasulullah SAW. Kata Allah, ya Muhammad, jangan engkau berdiri sholat di masjid itu selama-lamanya. Ya Muhammad, jangan engkau sholat di masjid itu, masjid Dirar itu selama-lamanya. Ya, haram sholat di masjid itu, masjid Dirar. Masjid itu sudah dihancurkan, sudah dirobohkan, ya. Dan hari ini tidak ada kecuali memang betul-betul jelas. Tidak seperti ucapan orang-orang LDII, orang-orang LII yang mengatakan bahwa masjid-masjid yang ada ini semuanya masjid Dirar. Masjid Istiqlal, Masjid Al-Azhar, masjid ini, masjid itu, semuanya masjid Dirar. Yang bukan masjid Dirar, masjid kami ini. Ya. Nah, ini memecah belah kaum muslim. Ini memecah belah kaum muslim. Dan mereka tidak mau sholat di masjid kita ini. Ya, tidak mau. Di sembarang tempat mereka sholat tidak mau. Mendingan kehilangan jamaah daripada sholat di masjid kita. Ya, kantornya di Sudirman. Ya, hari Jumat, oh dia siap-siap setengah sebelah ke masjid dia. Ya. Ini betul-betul memecah belah kaum muslim. La takum fihi abadan. Ya Muhammad, jangan engkau sholat di masjid tersebut selama-lamanya. Ya. Saya bacakan penjelasan dari Syekh Taimin rahimahullah. هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون. Perpindahan ini maksud perpindahan judul, ya, judul sebelumnya kan haram menyembelih dengan nama selain Allah, dipersembahkan untuk selain Allah, haram. Perpindahan selanjutnya, ya, judul selanjutnya, haramnya menyembelih di tempat di mana disembelih untuk selain Allah, walaupun niatnya karena Allah. Walaupun niatnya karena Allah, berarti sangat berhubungan. Ya. Yeah. Wa fi hadzal bab dzukira dzabhu lillah. Di dalam bab ini disebut menyembelih untuk Allah. Apa yang dimaksud menyembelih untuk Allah sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas. Jangan sampai ada pertanyaan, saya menyembelih ayam ini bukan untuk Allah, untuk tamu itu. Berarti enggak boleh dong. Jangan sampai ada pertanyaan seperti itu. Sudah lewat itu. Ya, berarti enggak paham. Saya sembelih kambing ini untuk tamu-tamu saya yang datang nanti. Ya, bukan untuk Allah. Ya iya. Allah enggak butuh daging kambing itu, enggak butuh darah itu. Tidak sampai kepada Allah darahnya, dagingnya. Tapi apa? Ketakwaan kita, ketaatan kita. Itu yang dimaksud. Ya. Ya, kalau untuk Allah ya tidak mungkin dagingnya. Tidak mungkin darahnya. Yang dimaksud perintah. Perintah. Apa ada perintah Allah di tanggal 10 Dzulhijjah menyembelih kambing? Ada enggak? Ada enggak tanggal 10 Dzulhijjah? 10 Dzulhijjah ada enggak perintah Allah untuk menyembelih kambing? Kan jawab ada, ya. Nah, itulah untuk Allah, untuk Allah, ya. Nah, sekarang ini hari kelahiran saya, ini hari kelahiran saya. Maka dalam rangka memperingati hari kelahiran saya sembelih ini. Allah tidak memerintahkan, Allah tidak memerintahkan, ya. Ini hari pernikahan saya. Ini kita baru saja membangun jembatan ini. Agar kokoh, agar kuat, maka kita harus kurbankan kepala kerbau. Dan kita harus alirkan darah kerbau atau kambing. Ini tidak ada perintah, ini yang dimaksud. Ya. Walakinnahu fi makanin yudbahu fihi li ghairi. Akan tetapi penyembelihan tersebut di tempat yang di mana dilaksanakan penyembelihan untuk selain Allah. Kan kita sering mendengar, ya, untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, untuk wali pula, untuk penunggu pantai ini, untuk penjaga kali ini. Ini yang dimaksud menyembelih untuk selain Allah. Kaman yuridu ayyudhiya lillahi fi makanin yudbahu fi lil asnam. Bagaimana orang yang ingin berkorban karena Allah, misalnya aqiqah atau kurban 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Tapi fi makanin yudbahu fihi lil asnam, di tempat yang dimana tempat tersebut dipakai penyembelihan untuk berhala. Ya, ada berhala yang di situ, entah pohon, entah batu, entah kali, entah laut dan seterusnya. Nah, bisa jadi berhala. Ya. Apapun bisa jadi berhala. Batu cincin kita, keris, ya, apa bisa jadi berhala. Wala yajuzu an tudbah fih, maka tidak boleh menyembelih di tempat tersebut. Tidak boleh menyembelih di tempat tersebut. Sama dengan Nabi tidak sholat, tidak boleh sholat di masjid itu. Karena masjid itu dibangun bukan berdasarkan takwa. Maka kita semua, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak boleh sholat di situ. Ya, karena tidak dibangun memang bukan untuk masjid selayak. Li'annahu muwafaqatun lil musyrikin fi zahiril hal. Karena dalam hal ini berarti dia muwafaqah. Berarti dia muwafaqah, berarti dia sejalan dengan orang-orang musyrik itu pada zahirnya. Ya, walaupun hatinya tidak, hati kan enggak ada yang tahu. Kalau sampai ada ustaz yang disegani, kalau sampai ada kiai ulama yang menjadi panutan sampai menyembelih di tempat itu, padahal si ustaz tadi, si kiai itu niatnya bukan karena penjaga pantai tersebut, tentu orang lain tidak tahu, orang awam tidak tahu pak kiai saja menyembelih di situ, pak ustaz saja menyembelih di situ. Nah, ini tidak perlu, ya, ini tidak perlu. Ini termasuk dakwah bil hal. Dakwah bil hal ini banyak dilanggar oleh para ustaz dari ini, ya. Ah, nggak apa-apa. Orang lain kan niatnya memang itu, saya tidak. Saya tidak. Saya niatnya lain, ya, agar saya bisa bertemu dengan mereka. Sebab kalau tidak demikian, tidak berjusru kebalik. Kalau dia seorang ustaz, seorang kiai, seorang tokoh yang mungkin disegani, justru dengan tidak datang, ini adalah dakwah. Justru dengan dia tidak datang ke tahlilan, ke muludan, ini sekaligus dakwah. Oh, pak kiai nggak datang. Ya tentu ada yang tikok lah, 10 orang, 15 orang. Ya, oh pak kiai, pak ustaz nggak datang. Ini ada apa-apanya? Nah, nanya, dijawab, gitu. Ya, seorang ustaz, akikok, mengadakan akikok anaknya, kemudian manggil 40 orang, 50 orang. Begitu datang, langsung makan. Nah, begitu makan, langsung pulang. Ya, nggak ada doanya, nggak ada zikirnya, nggak ada ceramahnya. Ini adalah bagian dari dakwah. Seorang seolah ustaz ini sedang berdakwah kepada 40-50 orang ini minimal, bahwa begini nih cara akikah yang sunnah, begini cara akikah yang syar'i menurut contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada zikir-zikirannya, tidak ada doa-doanya, ya, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Karena akikah itu ya makan, sudah makan pulang. Walimah juga seperti, ya, zikir sendiri-sendiri, ya. Nabi tidak pernah mencontohkan zikir dengan berjamaah sendiri-sendiri. Ya, yang ada berjamaah itu hanya sholat, sholat, sholat berjamaah dicontohkan olehnya. Bahkan seumur hidup Nabi tidak pernah sengaja sholat di rumah dengan alasan mengimami anak istri misalnya. Ya, di luar sholat tidak ada berjamaah. Ya. Nah, ini bagian dari dakwah. Walaupun dia diam saja, walaupun dia diam saja. Lihat Nabi, orang jahiliyah waktu itu beranggapan bahwa kalau nikah di bulan Syawal ini akan sial, rumah tangganya akan berantakan sial. Itu kalau nikah di bulan Syawal, itu keyakinan orang jahiliyah. Maka Nabi ingin berdakwah dengan cara apa? Nikah di bulan Syawal. Sengaja Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Ya, dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Ya. Nah, ini cara dakwah. Wa rubbama adkhala asy-syaitanu fi qalbika niyatan sayyi'ah. Kadang-kadang syaitan memasukkan di hatimu niat yang buruk. Nah, niat yang buruk ini yang kurang berilmu, yang ada ilmunya tapi kurang kuat imannya, ya enggak, saya memang lihat karena apa, tapi setan masuk, setan masuk, dan setan memberikan sesuatu di situ, ya, ada kehusuan, bahkan air mata mengalir, menetes air mata tambah khusyuk, dia tergoda sudah. Oh, berarti betul tempat ini bukan sembarangan, buktinya saya menyembelih di sini menangis saya, terharu saya. Ah, setan sudah kemasukan setan. Ya, lihai sekali setan menggoda manusia. Ya. Wa ta'taqida anna adh-dhabha fi hadha al-makan afdal. Lalu akhirnya engkau beri'tiqad meyakini bahwa menyembelih di tempat seperti itu lebih baik, lebih utama. Kena lagi. Kena syubhat setan, kena talbisul iblis. Ya, tidak boleh ada orang mengatakan di sini lebih baik, di sini lebih baik, di sini lebih baik. Tidak boleh. Tidak ada yang berhak mengatakan seperti itu kecuali Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya yang mengatakan salat di Masjidil Haram lebih baik, ya, daripada di masjid lain 100,000 kali lipat. Ya, di Masjid Nabawi lebih baik, di Masjidil Aqsa lebih baik. Nabi yang mengatakan berhak. Imam Syafi'i mengatakan tidak berhak. Imam Bukhari, bahkan Abu Bakar Umar mengatakan ini lebih baik, ini tidak berhak. Karena yang paling tahu mana tempat yang lebih berkah, lebih afdol, hanyalah Allah lewat Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh kita mengatakan tempat ini lebih baik, tempat ini lebih baik dari itu, ya. Kecuali sifatnya, sifat tempat itu, ya. Masjid ini lebih baik daripada masjid itu. Karena masjid ini tidak ada kuburannya, masjid itu ada kuburannya, sifatnya. Adapun Masjidil Haram, Masjid Nabawi bukan sifatnya, memang sudah fatah. Maka mau ada kuburan ribuan di Masjidil Haram tidak berpengaruh. Seandainya waliyadzubillah, seandainya di Masjidil Haram dikubur mayat, ya, para masyayikh 10, 100 dan seterusnya, tidak berpengaruh. Sebagaimana dikubur dimasukkannya kubur Nabi ke Masjid Nabawi tidak berpengaruh. Karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam wahyu bahwa salat di masjidku ini lebih baik 1,000 kali lipat daripada salat di masjid lain. Ya, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini tidak akan batal oleh sifat-sifat apapun. Adapun masjid selain yang tiga itu, masjid kita ini terkena sifat-sifat ini. Ya. Masjid ini lebih baik daripada masjid itu, karena masjid itu di dalam masjid dibikin jaga. Ya, kalau di sini di luar masjid. Dan, jadi sifatnya. Ya. Atau yang semakna dengan itu, ya, ini lebih utama, ini lebih berkah dan seterusnya. Ini bahaya, ada apa? Kemudian wa qawluhu la takum bih. Firman Allah, ya Muhammad, jangan engkau salat di masjid tersebut, masjid Dirham. domirul ghaibah, domirul ghaib, domirul ghaib itu nya, ya, domir itu ada mutakallim orang pertama, mukhatab orang kedua, ada ghaib orang ketiga, ya. Mutakallim itu ana, nahnu, ya, saya, kami yang ngomong. Mukhatab yang diajak bicara, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, danam, ya. Kalau bahasa kita yang diajak bicara berapa? Paling dua, kamu, kalian. Nah, kamu, kalian. Enggak ada lagi mana selain kamu sama kalian yang diajak ngomong. Ya, enggak ada mana. Ya, bahasa Arab 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ya. Kalau ghaib yang dibicarakan, orang yang dibicarakan dalam bahasa kita dia mereka. Apa lagi? Ya udah, dia mereka. Dia laki-laki, dia perempuan kan enggak ada di kita. Pokoknya dia saja. Ya, ketika orang bilang dia gitu, masih nanya. Laki perempuan. Nah, gitu kan. Kalau orang Arab bilang dia ya sudah gua. Ya. Enggak ada guanya laki-laki perempuan. Ya, orang udah tahu gua pasti laki-laki. Kalau dia pasti perempuan. Gitu ya. Maka di kita orang yang bicara masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kalau dia ya. Dianya satu apa dua? Nah, masih nanya. Berapa orang? Nah, merekanya kan bisa mereka dua, mereka banyak. Gitu ya. Nah, ini yang goib yang dibicarakan juga enam. Dua humahum, dia humahum. Enam ya. Ah, domir goib sini, goibah di sini. Ya'udhu ila masjid dirar, kembali kepada masjid dirar. Artinya jangan engkau sholat di dalamnya. Nya di sini yang dimaksud adalah masjid dirar. Gitu. Haitu bunia ala niyatin fasidah, karena masjid tersebut dibangun berdasarkan niat yang rusak, niat yang buruk, bukan niat yang baik. Maka tidak boleh membangun masjid, tidak boleh membangun pesantren, tidak boleh bersedekah dengan niat buruk. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak akan diterima. Ria. Ya, ria. Allah tidak akan terima. Qala ta'ala, والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا, ada tiga di sini ya, dirar, kufran, tafriqan ya, dirar memudaratkan, kufran kufur, tafriq memecah belah. Jadi adanya masjid dirar ada tiga kerugian, dirar, kufran, tafriqan. Tafriqan bainal mu'minin, memecah belah kaum mu'minin. Satu lagi, wa irsadan. Wa irsadan. Untuk tempat mengintai. Liman haradallaha wa rasulah. Bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, diintai. Ya, inilah kerjaan musuh-musuh Islam. Kerjaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi. Ya, mengintai terus. Mengintai. Kalau kita kan nggak peduli apa yang terjadi di dalam Kristen, apa yang terjadi di dalam Yahudi, kita nggak peduli. Kita ngurusin diri kita sendiri. Beda dengan mereka. Mereka masuk ke dalam komunitas. Mereka masuk ke dalam komunitas. Ini menunjukkan bahwa mereka takut sebetulnya. Orang yang nggak takut kan nggak peduli. Kaum muslimin sebetulnya tidak takut dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka takut terhadap kaum muslimin, maka mereka masuk ke dalam kaum muslimin. Mereka menyusup. Mereka memata-matai dan kaum muslimin tidak, kecuali dalam peperangan khusus. Ya, Nabi sering mengirimkan orang yang akan membawa kabar. Kira-kira pasukan mereka berapa, yang berkuda berapa? Kan Nabi kirimkan orang untuk mengintai yang ada di Badar itu, yang ada di Uhud itu. Ya, berapa orang? unta yang mereka sembelih setiap hari berapa, ya, sembelih 10 unta, satu unta biasanya dimakan berapa orang, tinggal kalikan. Nah, Nabi bisa mengira-ira jumlah pasukan mereka berapa, ya. Adapun dalam keadaan tidak berperang, Nabi tidak pernah jatuh. Nabi tidak pernah mengirimkan orang untuk memata-matai Yahudi Nasrani. Ya, yang ada dakwah, terserang dakwah, terserang. Dakwah itu terserang. Inilah Islam. Mari ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, puasa dan seterusnya. Sebagaimana pesan Nabi kepada Mu'adz. Ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini perbuatan Yahudi, perbuatan Nasrani yang bikin agama Syiah siapa? Ya, Yahudi. Yang membuat agama Ahmadiyah siapa? Ya, yang mereka masih mengaku Islam. Ya, Yahudi di Inggris. Mereka yang bikin. Dimasukkan ke dalam kaum muslimin. Ya. Maka ketika kaum muslimin kita Indonesia misalnya mau melarang mereka, mereka terutama dari Inggris, ya, negara-negara kufar menghalang, ya, karena mereka senang ketika kaum muslimin ini besar, ya. Maka tidak boleh tidak kita harus bahas mana di antara kelompok-kelompok yang mengaku Islam ini yang sudah keluar dari Islam, yang sudah tidak berhak lagi menyandang sebagai kaum muslimin. Ya. Sebagaimana ucapan para ulama tentang diri Syiah, am Syiah laisa minal muslimin. Bahwa orang Syiah bukan orang Islam lagi. Sudah keluar dari 72. Ya. Adapun yang lainnya Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah masih berada di dalam kelompok 72. Ya. Kita yang belajar sunnah juga tidak mau masuk ke kelompok yang 72, tapi masuk kelompok yang 1. Ya, karena yang 72 ini walaupun masih muslim tetapi terancam neraka. Terancam neraka. Walaupun akhirnya masuk surga. Ya. Wal muttaqidunahum al-munafiqun. Dan orang yang menjadikan, yang membuat masjid Dirham tersebut adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Nah, seperti hari ini, kan mereka mengaku Islam. Mereka enggak akan bisa masuk ke dalam negeri muslim kalau terang-terangan kami Yahudi, kami Nasrani. Enggak. Mereka membuat label-label Islam, ya, jaringan Islam. Ada Islamnya. Ya, jaringan Islam liberal, ada Islamnya. Mereka enggak berani jaringan Yahudi, ya, tentu tidak akan digubris oleh kaum muslimin. Yahudi, Nasrani, mereka menamakan dirinya muslim. Persis sabda Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kulit mereka, pakaian mereka seperti kita. Artinya, menamakan dirinya kaum muslimin. Dan ucapan mereka sama dengan ucapan kita. Artinya apa? Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Apakah orang-orang sini tidak pakai Al-Quran? Pakai. Ya, pakai. Pakai hadis? Ya, kadang-kadang hadis yang mendukung mereka. Ya, bahwa Islam rahmatan lil alamin. Hadis-hadis itu dibawa. Hadis yang kira-kira tidak menguntungkan mereka, ya tidak dibawa. Ya. Bagaimana ayat Al-Quran yang tidak menguntungkan mereka juga tidak dibawa atau ditakwil. Ditakwil inna jina indallahi al-Islam, Islam ditakwil. Islam yang dimaksud bukan agama Islam, tapi ini. Ya, ditakwil oleh mereka. Jadi, ya. Dan tujuan mereka dari perbuatan ini, perbuatan menjadikan masjid Dirham tadi, yang pertama mudharatu masjid Quba, memudharatkan masjid Quba, ya, walihada yusamma masjid Dirham, oleh karena itu dinamakan masjid Dirham karena memudharatkan, Masjid Quba jadi mudharat. Ya. Karena Masjid Quba yang mestinya dimakmurkan jadi kurang. Gitu ya. Kalau tidak ada masjid lain, Masjid Quba ini dijadikan tempat ibadah satu-satunya sekitar itu. Nah, ini karena ada masjid lain yang dekat Quba, maka pecah. Maka salah satu keburukan satu kampung adalah ketika masjidnya dua. Masjidnya dua. Apalagi masjid dua ini yang kedua dibangun karena apa? Karena di situ ada kunutnya. Karena di situ imamnya pakai usolli. Ya, kita bikin aja lagi di sini khusus masjid yang tidak ada kunutnya. Ya, yang imamnya enggak pakai usolli. Ini buruk. Bahwa kunut bid'ah, usolli bid'ah, ya. Tetapi dengan bid'ah ini lalu menjadikan kita membuat masjid baru lagi padahal masih muat, ini buruk. Ini sangat buruk. Ya, memecah belah kaum muslimin. Ya, enggak apa-apa, sabarkan hati kita. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita enggak ikut kunut. Yang penting kita enggak ikut bid'ahnya. Dan itu ucapannya fa in asabu falahum walakum wa la in akhta'u falahum wa laysa 'alaykum. Jika imam itu berbuat bid'ah, maka bid'ahnya untuk imam itu. Kalau imam itu berbuat benar, maka kebenaran itu untuk imam itu dan untuk kalian para makmum. Maka bukan urusan makmum imam mau berbuat bid'ah, bukan urusan makmum. Maka jarang ya, ada di beberapa daerah ya, satu RW, satu RT, masjid dua ya, sholat Jumat berpapasan ya, yang kebetulan rumahnya di sini tapi pahamnya masjid sana, ya dia akan ke masjid sana papasan ya. Assalamualaikum, mau kemana? Sholat Jumat, tahu itu satu sana, satu sana, buruk sekali ya, buruk. Sama-sama mau sholat Jumat, yang satu ke sholat, satu kemana ya, buruk sekali. Jangan. Jadi semangat kita berpegang kepada sunnah harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Yang kedua, al-kufru billah, kufur kepada Allah. Jadi dengan berdirinya masjid Dirar ini, maka itu adalah kekufuran kepada Allah. Li'annahu yuqarriru fihi al-kufra waliyadu billah. Karena mereka di dalam masjid itu mengikrarkan kekufuran sesama mereka. Mereka kan tahu. Yang awam enggak tahu. Orang awam mah masuk aja. Islam, pesantren. Ya, pesantren orang awam enggak tahu masuk. Mereka tahu. Mereka tahu. Biayanya dari Inggris, dari Tony Blair. Bagaimana? Ya, orang-orang pesantren, ya, dibayar orang kufar. Ada orang kufar sebaik itu? Ya, pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya. Kalau nggak ada apa-apanya, yang bantu Saudi, Mesir, ya, Jordan, negeri-negeri Muslim. Ini yang bantu negeri kufar, pasti ada apa-apanya. Ya, apalagi zaman seperti ini. Islam dituduh teroris dan seterusnya, pasti ada apa-apa. Ya. Mereka tahu. Mereka tahu. Nah, orang awam tidak tahu. Bahasa Arab. Ya. Nama pesantrennya bahasa Arab. Nah, di dalam anak-anak didiknya hancur. Ya. Ditanamkan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan bahwa semua agama sama. Kita tidak boleh merasa benar sendiri. Siapapun berhak masuk surganya Allah. Ya, kalimat-kalimat yang sepertinya halus tapi menyesatkan. Ya, karena berbeda dengan ucapan Nabi. Ucapan Nabi tidak pernah seperti, tidak ada. Nabi seumur hidup tidak pernah mengatakan semua bisa masuk surga dengan cara apapun. Ya, yang penting baik. Ya, Nabi mengatakan jalan menuju surga satu. Ada shiratal mustaqim. Wahadihi subuh. Ya, pernyataan dari periwayatan dari Ibnu Mas'ud. Qattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatan biyadi. Nabi di hadapan kami membuat garis lurus dengan tangan beliau dan beliau mengatakan hadza shiratal mustaqim, ini jalan yang lurus. Ada berapa kali? Ya. Wa qatta khututan an yaminihi wa shimalihi. dan di kiri kanan garis lurus ini, trotol mustaqim ini, Nabi membuat garis yang sangat banyak dengan mengatakan hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang sesat, banyak sekali, dan setiap jalan itu ada setan. Ya. Maka jalan menuju surga satu, jalan menuju neraka banyak sekali, tidak terhingga. Di luar jalan yang satu itu menuju neraka. Ini ucapan Nabi. Ini wahyu dari Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Bandingkan dengan ucapan mereka, orang-orang liberal itu, semua sama, semua benar. Ucapan orang-orang benar. لأن الذين اتخذوهم المنافقون. Karena orang-orang yang membangun masjid tersebut adalah orang-orang munafik. Ya, bagaimana hari ini yang membangun pesantren-pesantren tertentu, masjid-masjid tertentu, ya kita tidak tahu ya, tempat-tempat tertentu, mereka lebih ke apa, pendidikan, ya, masjid mereka tidak ada perhatian. Di zaman itu tidak ada, ya, tidak ada tempat pendidikan khusus di zaman itu. Maka yang dibangun masjid. Nah, hari ini tidak. Karena tanpa masjid mereka bisa menyesatkan kaum muslimin. Hari itu enggak. Ya, mereka bisa menyesatkan kaum muslimin enggak harus lewat masjid. Lewat pendidikan-pendidikan mereka. Ya. Yang dibungkus dengan label Islam, ya. Dan kemudian dan menarik hati orang-orang awam. Pak, ini baru Islam ini. Islam ini harus begini nih modern. Ah, isinya hancur. Oke. Bahkan ada pesantren yang tidak kelihatan didirikan sholat berjamaah. Bagaimana? Pesantren tidak kelihatan tegaknya sholat berjamaah. Ya, dahsyat sekali. Yang ketiga, at-tafriqu bainal mu'minin, memecah belah kaum mukminin. Memecah belah kaum mukminin. Wa balalan min ayyusalliya fi masjid Quba saf au saffan. Misalnya ketika di masjid Quba ini ada jamaah satu saf atau dua saf. Yusalli fihi nisfu saf. Maka akan berkurang menjadi setengah saf. Wal baquna fi al masjidil akhar. Yang lain ada di masjid lain, di masjid di Rotan. Berarti kan memecah belah. Ya. Nah, maka ini mengganggu persatuan kaum muslimin. Bagaimana tidak bolehnya ada sampai hari ini dua masjid di satu tempat. Ya, kecuali tidak muat lagi. Ya. Atau ada masyaqqah sebagaimana Mu'adz bin Jabal. Kaumnya Mu'adz bin Jabal. Ya, karena terhalang semacam kali ya, tebing begitu, berat untuk ke Masjid Nabawi, terutama anak-anak, wanita, orang tua, ya, maka dibangun masjid di situ. Ya. Yang keempat, yang terakhir. Al-irsadu liman harrama Allah wa rasulahu, sebagai tempat pengintaian bagi musuh-musuh Allah yang memerangi Allah dan Rasul. Ya. Diriwayatkan inna rajulan dhahaba ila Syam, ada seseorang kaum Nabi musuh Islam pergi ke Syam. Jadi dia mengatur dari luar Madinah, yaitu di Syam. Syam ini sekarang disebut Syria, ya. Banyak para ulama yang menyayangkan nama ini. Karena Nabi menyebut Syam, Nabi menyebut Dhul Hulaifah. Maka ini nama yang paling hak, ya. Tapi sekarang Dhul Hulaifah diganti, ya. Apa? Ya, Fir'aun. Ini nama bid'ah. Karena ini tersangkut dengan ibadah, bukan sekedar nama, apalagi nama itu keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah. Ya. kok diganti, tentu tidak pantas. Maka para ulama tidak suka menyebut dengan bid'ah, tapi dzul hulaifa. Ya, para ulama juga menyayangkan nama Syria ini, mestinya Syah. Ya, karena didoakan oleh Nabi Syah, keberkahan negeri Syah. Ya, fi Syamina wa barik fi Syamina. Ya, setelah Nabi menyatakan keutamaan Makkah Madinah, kemudian Syam, ya, Yaman hari ini masih sama namanya Yaman. Ah, dia pergi ke Syam, jadi keluar dari Madinah. Ya, sampai hari ini yang mengatur yayasan-yayasan munafik ini biasanya dari luar. Ya, mereka punya hubungan dengan luar, di Inggris, di Amerika, di Australia. Namanya Abu Amir Al-Fasik. Abu Amir Al-Fasik. Orang itu Abu Amir Al-Fasik. Wa kana bainahu wa bainal munafiqin alladziina taqadul masjida murasalat. Orang ini, Abu Amir ini, ada hubungan surat menyurat, ya, responden dengan orang-orang munafik yang membangun masjid Dirar. Ada terus hubungan terus. Hari itu sudah ada, walaupun lama barangkali, ya, naik kuda, naik unta, sekarang lebih cepat lagi. Ya, hanya beberapa detik nyampe. Ya, telepon, fax, dan seterusnya. Ya, itu. Kalau lebih canggih lagi hari, cepat sekali, langsung. Ya. Maka bukan hal kebetulan ketika terjadi di Jerman, terjadi di Belanda, ya, mereka berani menghina kaum muslimin, menghina Rasulullah, menghina orang, bukan hal yang kebetulan. Jadi lihat ini, ya, ada ini, ada diatur kan? Ya, coba, ya, coba nanti rasanya gimana? Nah, ini, ya, ini bukan hal baru. Dari zaman Nabi sudah ada. Ya, kan antum kalau baca hadis tentang Ka'ab bin Malik yang kehilang ketinggalan dari perang Tabuk, ya, baru peristiwa seperti itu langsung mereka dengar, ya, pendeta dari Najran itu kan langsung mendatangi Ka'ab bin Malik, yang sedang didiamkan, dihajar, diboikot oleh Rasul dan para sahabat, tidak diajak ngomong, tidak diberi salam, bahkan salamnya tidak dijawab, ya, langsung didatangi. Ya, dan ditawari dan diajak untuk bergabung bersama mereka. Ka'ab bin Malik mengatakan, ini ujian lagi bagi, ya, tapi tidak dikubris oleh Ka'ab. Nah, mereka yang membangun masjid Dirar ini dengan Abu Amir Al-Fasik yang ada di Syam ada hubungan, terus berhubungan sehingga tahu keadaan. Fattakhadhu hadzal masjid bi tawjihatin minhu fa yastami'una fi li taqriri ma yuridunahu min al-maqar wal qadi'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya, maka mereka menjadikan masjid ini sebagai tempat yang terus diawasi, dimengerti keadaannya oleh Abu Amir tadi. Mereka berkumpul di masjid ini untuk menetapkan rencana-rencana, ya, makar-makar, tipuan-tipuan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. وقال الله تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. Mereka bersumpah, ya, setelah ketahuan ini mereka bersumpah, tidak ada yang kami kehendaki kecuali kebaikan. Kami menghendaki kebaikan, kami tidak jahat, tidak ada niat buruk pada diri kami, ya. Wa hadhihi sunnatul munafiqin, ini adalah sunnahnya orang-orang munafik, Ini adalah kebiasaan orang-orang munafik apa? Al-Aiman Al-Kadibah, sumpah palsu. Ini senjata orang munafik. Orang mukmin tidak berani. Orang mukmin tidak berani. Ya mending ketahuan, mending aku salah. Ya sabin man. Ya mending aku salah daripada sumpah palsu. Orang munafik tidak perlu. Perlu sumpah-sumpah. Senjata terakhir ya. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah bersumpah. Ya. Ah, bagaimana pertolongan Allah kepada Nabi? Ya. Nah, insyaAllah adalah yang kita telah duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.